Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان وأخواتي رحمكم الله، إن شاء الله pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita bagaimana biasa bersama-sama sirah Nabi Muhammad SAW, kemudian Riyadhus Salihin beserta syarahnya, dan dilanjutkan dengan Fiqhul Muslim beserta syarahnya. Setelah itu kita adakan tanya jawab sampai pukul 10 insyaallah. Mengenai sirahnya dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyul Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu taala, dan kita telah menyelesaikan perang Uhud. Demikian pula Ghazwah Hamra'il Asad, perang yang dikenal dengan Hamra'il Asad, yang akhirnya orang-orang kafir Quraisy ketakutan pergi ke Mekah, dan kaum muslimin membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian sebelum kita masuk peperangan-peperangan besar yang lain, di sini ada gangguan-gangguan yang dilancarkan kepada kaum muslimin dikarenakan kekalahan pada perang Uhud. Orang-orang musyrik semakin berani. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, ahdats wa ghazawat, kejadian-kejadian dan beberapa peperangan. Kana lamma asaba al-muslimina bi Uhudin atharun sayyi'un ala sum'atihim, اتجرأ الأعداء وكاشفوهم بالنزال ووقعت عدة أحداث لم يكن بعضها في صالح المؤمنين المسلمين. ونكتفي هنا بذكر الأهم منها فقط. Kekalahan kaum muslimin pada waktu perang Uhud itu berdampak buruk pada kehormatan mereka, karena musuh menjadi semakin berani, dan bahkan banyak hal-hal yang menimpa orang-orang Islam yang soleh. Dan beliau akan menyebutkan di sini beberapa hal daripadanya. Jadi orang kafir semakin berani dalam menyerang kaum muslimin, bahkan juga para sahabat, para qurra, para pembaca Al-Quran. Yang pertama-tama adalah Hadithatul Rajih, tragedi yang disebut dengan tragedi Ar-Rajih, yang tempatnya di daerah Ar-Rajih. Qadima rijalun min adl wa qara ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dzakaru lahu anna fihim islaman وطلبوا منه أن يبعث إليهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang laki dari Adl dan Qara, dari daerah atau suku Adl dan Qara. Dan mereka menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara mereka sudah masuk Islam, dan mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengirimkan kepada mereka sahabat yang mengajarkan kepada mereka agama dan membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Jadi mereka datang ke Rasulullah, mereka bilang, "Kaum kami sudah beriman, masuk Islam. Wahai Rasulullah, kami butuh guru agama. Tolong wahai Rasulullah, kirimkan kepada kami guru agama yang mengajarkan agama dan mengajarkan Al-Quran." Lalu Rasulullah memenuhi permintaan mereka karena ini adalah kebaikan. Faba'atha 'asharatan min ashabihi wa amara 'alaihim 'Asim ibn Thabit. Maka Rasulullah SAW mengirimkan 10 dari sahabatnya dan yang menjadi amir mereka adalah 'Asim bin Thabit. Jadi 10 orang dikirim untuk mengajarkan agama dan membacakan Al-Qur'an, amirnya adalah 'Asim bin Thabit. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bahwa kita dianjurkan kalau ada orang minta untuk diajar agama, maka kita jangan menolaknya. Kalau tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendatangi, tapi kalau memungkinkan mereka untuk mendatangi, ya mereka yang datang. Dan itu pun kalau kita tidak ada udzur untuk mendatangi mereka, tidak ada udzur. Apalagi saat itu sangat sedikit para dai, sehingga mereka langsung minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau banyak dai, maka tidak harus kita, yang lainnya juga boleh, siapa saja sama. Yang penting ajarannya adalah ajaran kebenaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Salafus Saleh. Kemudian dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa kalau kita bepergian 3 orang atau lebih, maka harus ada salah satunya yang diangkat sebagai amir. Harus ada diangkat sebagai amir. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan tidak halal, la yahillu, tidak halal bagi 3 orang yang safar, illa wa ammar alihim ahadun minhum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, melainkan harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir. Ini tampaknya sesuatu yang sepele. Kita kadang menyepelekan dan kita tidak memperhatikan pada Rasulullah mengatakan enggak halal, berarti kita dosa. Jadi kalau kita pergi safar, mengadakan safar 3 orang ke atas ya, kalau 2 enggak mungkin, kalau 2 ya enggak mungkin, amir dengan satunya enggak mungkin, kalau 2, 3. 3 ke atas harus diangkat satu sebagai amir. Jadi ditunjuk siapa amirnya, musyawarah, bulan amirnya, setuju semua, setuju. Tujuannya amir ini adalah untuk memutuskan perkara kalau ada perbedaan di antara mereka. Kata mungkin ini maunya gini, ini maunya gitu, beda pendapat, yang memutuskan adalah amir, keputusannya ini. Dan amir harus ditaati. Kita angkat dia sebagai pemimpin dan kita harus mentaatinya. Karena kalau kita mengangkat seseorang sebagai pemimpin dan kita tidak mentaatinya, berarti kita termasuk pengkhianat. Dan ini termasuk dosa besar. Yang mana Imam Zahabi memasukkan masalah ini di dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu Al-Ghadir bi Amirihi, orang yang mengkhianati pemimpinnya. Ini umum, baik pemimpin, pemimpin tinggi, yaitu pemimpin kepala negara, atau pemimpin organisasi, yayasan, pemimpin masjid, atau yang lainnya. Pemimpin ditaati, termasuk amir di sini. Kita angkat untuk ditaati. Tentu saja selama dia tidak menyuruh maksiat, selama kita mampu dan tidak bermadharat. Itu 3 syarat dalam hal taat, ketaatan. Angkat amir ini penting ya ikhwan. Dan kita jarang kan, kita jarang melakukan ini. Padahal ini penting sekali. Pergi kemana? Surabaya, 3 orang, siapa amirnya? Amirnya bulan. Lantas setelah itu 10 orang berangkat dan amirnya adalah sahabat 'Asim bin Thabit. Falamma kanu fir raji' ghadaru bihim wastafrahu 'alaihim bani lihyan min Hudail falahiqahum qarib min mi'ahramin wa ahatu bihim wa hum fi makanin murtafi'. Tatkala 10 orang ini dengan rombongan tadi yang minta ke Rasulullah guru agama sampai di sebuah tempat yang namanya Ar-Raji', ternyata mereka berkhianat. Ternyata mereka berkhianat. Ternyata mereka berteriak minta bantuan dari suku Bani Lihyan, Bani Lihyan dari kabilah Hudzail. Akhirnya keluar untuk menolong mereka, untuk menyerang para sahabat ini sekitar 100 pemanah. Jadi khianat ya. Jadi tujuannya semula adalah untuk menjadi guru agama, ternyata di tengah jalan mau dihabisi 10 orang ini. Yang membawanya minta bantuan kepada teman-temannya, sampai ada 100 orang pemanah yang ikut serta untuk menghabisi para sahabat. Waktu itu dikepung, mereka para sahabat dikepung dan mereka berada di tempat yang lebih tinggi, tempat strategis. Fa'a'tahum al-'ahda in nazalu an la yuqatiluhum fa'aba 'asim an-nuzul wa qatala ma'a ashabihi fa qutila minhum sab'a wa baqiya salatan. Mereka yang membawanya dan pasukan yang akan membantu mereka mengadakan perjanjian dengan para sahabat, kalau kamu mau turun dari tempatmu yang tinggi itu, kami akan menjamin keamanan, kami gak akan membunuh kamu. Tapi amirnya, amir ini pemimpin, amir itu yang dipilih adalah orang yang ngerti agama, orang ngerti agama, punya pengalaman, sehingga dia memang layak menjadi amir. Dia paham ini adalah tipu daya, ini adalah tipu daya. Akhirnya mereka gak mau turun. Amir Asim bilang kepada teman-temannya, gak usah turun. Bahkan Asim mengajak para sahabat, kita lawan aja mereka, karena percuma, kita turun akan dihabisi, sekalian aja kita perangi mereka. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang. Musuh 100 lebih, ini cuma 10 orang. Akhirnya hasilnya 7 daripada sahabat Rasulullah SAW gugur sebagai syuhada. Sekarang tinggal 3. Jadi mereka gugur sebagai syuhada, sekarang tinggal 3. Inilah ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, ya inilah yang namanya jalan dakwah. Jalan dakwah itu yang ini. Kalau antum menegakkan yang hak dan tidak peduli kepada siapapun, harus siap mendapatkan resiko. Dan dakwah ini kita harus selalu siap resikonya apa saja. Karena kalau kita dakwah kepinginnya enak-enak saja, tidak siap resiko, jangan dakwah, kamu bakal bubar. Dakwah ini penuh dengan onak, penuh dengan duri, jalan panjang, penuh fitnahan, caci maki dan macam-macam. Sehingga orang yang terjun di medan dakwah harus punya dada seluas samudra, harus seluas samudra. Semuanya dimasukkan, dihilangkan begitu saja. Kalau kita punya dada seluas gelas, maka kita akan hancur. Inilah jalan dakwah, dibunuh, dicaci, dihina, difitnah, macam-macam. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah dan dakwah telah mendarah daging, bismillah, tawakal Allah, segalanya adalah kecil demi untuk meraih memandang wajah Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Inilah jalan dakwah. Dibunuh 7 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang tinggal 3. Fa'atahumul kuffarul 'ahda marratan ukhra fanazalu faghadaru bihim wa rabatuhum. Ya. Sekarang tinggal 3. Orang kafir ngajak janjian lagi. Ayo kita perjanjian, kamu turun saja. Kalau kamu turun, kami akan menjamin keselamatan kalian, enggak dibunuh. Akhirnya mereka, ya sudah, kita percaya, turun 3 orang. Ternyata yang namanya orang kafir, dia berkhianat. Ketika mereka turun, mereka ditangkap dan mereka diikat. 3 orang diikat. Faqala ahadus salata hadza awwalul ghadar. Salah seorang dari 3 itu mengatakan ini adalah pengkhianatan yang kali pertama. Pengkhianatan jelas-jelas yang kali pertama. Yang tadi enggak dihitung ya. Ini kebohongan mereka secara langsung. Bilangnya aman ternyata enggak aman. Kalau tadi kan bilangnya aman tapi sahabat enggak melayani, memerangi. Karena sahabat yakin itu adalah bohong. Dan ternyata benar. Ternyata benar, ini adalah khianat. Wa apa yashabuhum faqataluhu. Salah seorang tadi itu enggak mau ikut bersama mereka, akhirnya dibunuh. Tinggal berapa sekarang? Tinggal 2. Wan talaqu bil itsnaini al-akharaini ila Makkah wa huma Khubayb bin Adi wa Zaid ibn Tatnah fa ba'uhuma. Akhirnya kedua orang sahabat ini dibawa pergi ke Mekah, yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Ad-Datna, dibawa ke Mekah dan dijual di Mekah. Berarti amirnya sudah mati. Berarti amirnya sudah mati, Asim bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. gugur sebagai syuhada 8 orang. Jadi ini orang merdeka dijual karena dianggap ini adalah tawanan perang, dianggap budak. Kemudian bagaimana setelah mereka dijual? Wa kana Khubayb qad qatala al-Harith ibn Amir bin Nawfal yawma Badr fashtarathu bintuhu aw akhuhu wa sajanuhu fatratan thumma kharaju bihi ila at-tan'im liyabtuluhu fa shalla rak'atayn thumma da'a 'alayhim. Khubayb ini pada waktu perang Badar pernah membunuh Al-Harith bin Amir bin Nawfal. Pada waktu perang Badar. Nah, keluarganya si terbunuh, keluarganya Al-Harith ini dendam. Putrinya atau saudaranya dendam. Maka Khubayb ini dibeli. Budak kan ya, dibeli. Dibeli bukan dijadikan sebagai budak, tapi balas dendam atas kematian ayahnya atau saudaranya. Lalu Khubayb ini dipenjara dalam sekian lama. Setelah itu dikajak keluar ke Tan'im. Tan'im itu di luar tanah haram. Entah mereka mau membunuh di tanah haram, mungkin mereka merasa berat karena kehormatan tanah suci. Akhirnya mereka keluar ke Tan'im. Tan'im itu luar tanah haram, yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk ihram, miqat, orang-orang yang dari Mekah. Setelah sampai di Tan'im, ketika mau dibunuh, beliau Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu minta izin mau sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat, kemudian mendoakan kehancuran bagi mereka. Di antara doa yang dipanjatkan, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, hitung jumlah mereka, hancurkan mereka semuanya, jangan disisakan satu pun ya Allah. Akhirnya yang dilakukan oleh Khubayb ini menjadi sunnah hasanah, sunnah yang baik. Orang kalau mau dihukum mati disunnahkan sholat 2 rakaat. Itu diambil dari Khubayb ini. Jadi kalau mau dihukum mati, sholat dulu sunnah 2 rakaat, sholat sunnah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini bukan hanya doa ya, mendoakan keburukan juga kepada musuh-musuh Islam wal muslimin. Kemudian sebelum dibunuh, beliau juga mengatakan tsumma qala fi maqala walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsalin silwan mumazza'i. Jadi Khubayb ini berani sekali ya. Saya enggak peduli, saya dibunuh model apapun, cara apapun enggak peduli. Yang penting saya dalam keadaan Islam dan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan berkah kepada jasad saya nanti. Tuhan. Keberanian. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari potongan ini, bahwasanya kita jangan percaya begitu saja kepada orang kafir, karena kita khawatirkan mereka itu berkhianat. Kadang permusuhan tampak dari mulut mereka, di hati mereka lebih besar lagi. Khianat, pengkhianatan selalu ada dari mereka. Kemudian juga orang-orang kafir itu selalu dendam, dendam. Kadang dendam mereka disimpan. Pada saatnya nanti mereka akan melampiaskan dendamnya. Di antara kandungan kisah ini pula, bahwasanya orang kalau mau dihukum mati itu dianjurkan supaya sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula, bahwasanya mati di jalan Allah adalah mati yang paling mulia. Mati yang paling mulia, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati sebagai syuhada yang mempertahankan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya pertentangan antara hak dan batil itu selalu ada sampai hari kiamat. Ahlul hak tetap membela al-hak, ahlul batil tetap membela al-batil terus. Faqala lahu Abu Sufyan, lalu berkata kepadanya Abu Sufyan, berkata kepada Khubayb, ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqah wa innaka lafi ahli. Kata Abu Sufyan, maukah kamu Kalau sekiranya Muhammad kami penggal lehernya dan kamu selamat bersama keluargamu, milih mana kamu? Kamu selamat kumpul keluargamu, tapi Muhammad kami penggal lehernya. Kata Khubayb, faqala wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi. Ya, saya tidak suka. Demi Allah, saya tidak senang kalau saya berada pada keluargaku sementara Muhammad di tempatnya disakiti atau kan ada duri yang mengenai beliau, saya tidak senang. Ya. Jangankan Muhammad dibunuh, Nabi Muhammad di tempatnya kena duri saja saya enggak senang. Apalagi Muhammad dibunuh. Enggak rela beliau. Tsumma qatalahu Uqbah ibn al-Harith bin Amir fi abihi, kemudian dibunuh Uqbah ini oleh Uqbah bin Harith bin Amir sebagai balas dendam terhadap ayahnya. Jadi dendam. Dulu bunuh bapak, sekarang dibunuh oleh anaknya. Sekarang tinggal satu, yaitu wa amma Zaid bin Adna. Adapun sahabat Zaid bin Adna, fakana qatala Umayyah bin Muhrid yauma Badar. Dia pada waktu perang Badar membunuh Umayyah bin Muhrid. Yang dibunuh adalah tokoh-tokoh ini ya. Jadi mereka enggak akan biarkan saja dendam, dendam sekali. Fabata'ahu ibnuhu Safwan ibnu Umayyah wa qatalahu bi abihi. Lalu dia dibeli oleh anaknya Umayyah yang bernama Safwan. Dan dia pun dibunuh sebagai balas dendam terhadap ayahnya. Wa qad nusiba ilaihi ma taqaddama min qawli Abi Sufyan wa raddi Khubayb alaihi, dan ucapan Abu Sufyan serta jawaban Khubayb tadi itu juga dinisbahkan kepada Safwan ini. Ada riwayat yang mengatakan itu ucapannya Safwan dialog dengan apa namanya, dengan Zaid bin Adadna sebelum dibunuh, atau Safwan dengan Khubayb sebelum dibunuh. Ada beberapa versi riwayat. Wa ba'atat Quraisyun liyu'ta bijuz'in min jasadi 'Asim. Dan Quraisy mengirimkan orang untuk membawa sebagian jasadnya Asim. Jadi Asim ini jasadnya mau dicincang. Mau dicincang ya, Quraisy mau minta sebagian, sebagian daripada jasadnya untuk balas dendam. Karena orang kafir suka mencincang sebagai bentuk balas dendam. Bagaimana kemarin yang ada di perang Uhud, yaitu kepalanya apa namanya, peringannya syuhada dipotong, kemudian juga hidungnya dipotong, kemaluannya juga dipotong, dibuat perhiasan, dibuat kalung, dibuat gelang dan yang lainnya. Ini jasad mereka, jasadnya Asim mau diambil sebagian untuk dikirimkan kepada Quraisy. Yang terjadi apa? Faba'atallahu az-zanabira fahamathu minhum. Lalu Allah mengirimkan az-zanabir. Zanabir itu semacam lebah, semacam tawon yang suka menyengat. Tapi enggak keluar madu ya. Masih jenis tawon yang suka menyengat, enggak keluar madunya. Ternyata zanabir ini mengelilingi tubuhnya siapa? Asim, dikelilingi. Sehingga mereka enggak berani mendekat ke tubuh itu. Jangankan mau motong, mendekat aja megang aja enggak berani, dikelilingi oleh binatang yang menyengat tadi. Mereka takut dengan sengatan. Wa kana 'Asim qad 'ahida Allah an la yamassahu musyrik wa la yamassahu musyrikan fi hayatihi fahafidhahu Allah ba'da wafatihi. Dan bahwasanya 'Asim ini telah berjanji kepada Allah tidak akan menyentuh orang, apa, jangan sampai ada orang musyrik yang menyentuhnya. Jadi 'Asim ini berdoa kepada Allah, jangan sampai ada orang musyrik yang menyentuh saya, dan juga saya tidak mau menyentuh orang musyrik. Jadi dia sangat bencinya dengan orang musyrik ya, karena mereka musyrik menghalangi jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau menyentuh orang musyrik. Dan dia juga berdoa jangan sampai orang musyrik menyentuh jasadnya. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya setelah wafatnya, benar-benar orang musyrik tidak bisa menyentuh jasadnya. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, potongan dari sirah, yaitu tragedi Ar-Rajih. Nanti ada lagi setelahnya, yaitu Maksa Fitri Ma'una, tragedi Sumur Ma'una. yang dua-duanya juga merupakan pengkhianatan-pengkhianatan orang-orang kafir atau munafik yang ngakunya sebagai Islam, ternyata mereka memendam Islam dari dalam, dan mereka mencari-cari kesempatan bagaimana bisa membunuh kaum muslimin, memberantas dakwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu sirahnya, insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.